السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, kama annal insana yughmidu aynaihi fala yara shay'a wa in lam yakun a'ma fakadhalika alqalb بما غشاه من رين الذنوب لا يبصر الحق وإن لم يكن أعمى كعمل كافر. Kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Kitabul Iman halaman 29, kata beliau, sebagaimana manusia memejamkan mata, sebagaimana manusia memejamkan matanya maka dia tidak bisa melihat sesuatu, walaupun dia sesungguhnya tidak buta, tapi kata matanya terpejam, tidak terlihat. Atau matanya tertutup sesuatu, maka tidak bisa melihat. Fakadzalikal qalb, demikian pula hati. Bima ghasyahu rainadzunub, karena tertutup dengan rainnya dosa-dosa, noda dari dosa-dosa, maka la yubsir, hatinya tidak bisa melihat kebenaran. Wa in lam yakun a'ma, a'ma ka'amal kafir, walaupun dia tidak buta seperti butanya orang kafir. Orang kafir hatinya tertutup. Allah sebutkan hati mereka dengan hati yang mati. Atau Allah sebutkan thumma qasat qulubuhum fahiya kal hijab, hati mereka keras seperti batu. Atau Allah katakan summun bukmun umyun fahum la yarji'un, buta tuli bisu dan mereka tidak akan kembali. Tetapi buta yang dimaksud bukan buta mata, mereka bukan buta al-absar, tetapi buta hati yang ada dalam dada mereka. kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, fa inna ta'ata nurun. Yang namanya ketaatan itu cahaya. Wal ma'siyata zulmatun. Sedangkan kemaksiatan adalah kegelapan. Ketaatan cahaya, kemaksiatan kegelapan. Kalau lebih banyak kemaksiatannya maka hatinya gelap. Kalau lebih banyak ketaatannya maka hatinya terang benderang. Wa kullama qawiyatiz zulmah izdadat hiratuhu. Kata Ibnu Qayyim, maka semakin banyak kegelapan, artinya semakin banyak dosa, niscaya hatinya akan semakin gelap dan semakin dia bingung. Hayran. Hirah maknanya hayran, bingung. Mau jalan ke mana? Karena tidak terlihat. Hatta yaqa fil bid'i wad dalalat, hingga dia terjerumus di dalam kebid'ahan-kebid'ahan dan kesesatan-kesesatan. Wal umuril muhlikah, dan perkara-perkara yang membinasakan. Wa huwa la yash'ur, dalam keadaan dia tidak merasa. Karena buta. Seperti orang yang dalam keadaan matanya ditutup kemudian berjalan. Maka dia meraba-raba dalam keadaan tidak tahu apakah ini jurang atau ini jembatan. Apakah ini belumbang atau bukan. Dia tidak tahu. Maka sangat mungkin terjerumus ke dalam berbagai macam belumbang-belumbang yang membinasakan. Demikian pula hati. Ketika dipenuhi dengan dosa-dosa, maka hati semakin hitam, semakin hitam, semakin hitam. Dan kemudian tidak lagi bisa melihat mana yang benar, mana yang salah. Mana yang hak, mana yang batil. Akhirnya dia terjerumus dalam berbagai macam kesesatan dan kebid'ahan. Ka'a'ma kharaja fi dhulmatil layli yamshi wahdah. Seperti orang buta berjalan di tengah malam, sendirian. Enggak ada yang menuntunnya. Bisa dibayangkan. Seperti apa keadaannya. Wa qala aydan, berkata juga Ibnu Qayyim rahimahullah, wa min uqubatiha, yakni al-ma'asi, di antara akibat-akibat dosa. Ini dari kitab Al-Jawabul Kafi. Ibnu Qayyim punya kitab khusus masalah hati dan masalah pengaruh dosa terhadap hati, yaitu Al-Jawabul Kafi. Kata beliau, wa min uqubatiha, di antara akibat-akibat dosa, annaha tu'athir bil khasati fi nuqsanil aql. Di antara kejelekan, di antara akibat dosa adalah pengaruh kepada pribadinya, yaitu mengurangi kecerdasan akal. Fala tajid aqilaini ahaduhuma muti'un lillah wal akhar 'asi, maka tidaklah kamu dapati dua orang berakal, yang satu taat pada Allah, yang satu maksiat. Niscaya akalnya orang yang taat kepada Allah lebih cerdas. Awfar wa akmal. Lebih banyak, lebih sempurna. Wa fikruhu asah, dan pemikirannya lebih lurus. Dan pendapatnya lebih jelas. Wasawabu qarinuhu, kebenaran selalu bersama dia, bersama orang yang taat. Walihada tajid, oleh karena itu kau dapati pembicaraan-pembicaraan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran selalu mengajak bicara orang-orang yang cerdas. Artinya orang-orang yang tidak rosak pikirannya dengan dosa-dosa. Orang yang masih berpikir dengan jernih, tidak dikotori dengan rainad dunub, enggak dikotori dengan noda-noda dosa. Maka Allah katakan di antaranya, wattaquni ya ulil albab. Kata Allah, bertakwalah kepadaku, wahai ulil albab. Wahai orang-orang yang memiliki lub, pemikiran yang cerdas. Demikian pula, kalau tadi dalam surat Al-Baqarah, dalam surat Al-Ma'idah, Allah katakan, fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah, wahai ulil albab. Wahai orang yang memiliki lub. Subhanallah. Selalu Allah katakan dengan ulil albab. Ulil albab. Adapun lub adalah pemikiran. Akal. Yang cerdas. Yang bisa berpikir secara jernih. Atau ayat lain dalam surat Al-Baqarah ayat 269. وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. Tidaklah akan ingat kecuali orang yang memiliki kecerdasan. Enggaklah akan paham kecuali orang yang memiliki kecerdasan. Enggak akan mengambil pelajaran kecuali orang yang memiliki kecerdasan. وَنَظَائِرُ ذَلِكَ كَثِيرٌ. Dan ayat-ayat yang seperti ini sangat banyak. وَلَمَّا كَانَ أَهْلُ الْقُرُونِ الْمُفَضَّلَةِ أَتْقَى لِلَّهِ. Dan ketika kita lihat sebagai bukti bahwa akal-akal generasi pertama, pemikiran mereka lebih cerdas. Karena mereka atqa lillah. Karena mereka lebih bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ab'ad anil dhunub. Karena mereka lebih jauh dari dosa-dosa daripada generasi setelahnya. Fa'inna man ba'dahum kana dunahum fi tahqiqil ilm. Oleh karena itu, orang-orang yang di bawah mereka dalam masalah ketakwaan, di bawah mereka dalam masalah keimanan, di bawah mereka dalam masalah jauhnya dari dosa, maka ilmunya pun di bawah mereka. Wa isabatul haq, ketepatan dalam berpendapat, itu juga di bawah mereka. Sahabat lebih lurus, lebih tepat dalam berfatwa, dalam berpendapat. Tabi'in di bawahnya. Tabi'in di bawahnya. Orang yang setelahnya di bawahnya, di bawahnya, di bawahnya. Limana? Karena ketakwaan mereka lebih tinggi, karena jauhnya mereka dari dosa lebih jauh. Imam Syaltibi rahimahullah berkata, fa'amalul mutaqaddimin fi islahi dunyahum wa dinahum ala khilafi amalil mutaakhirin. Kata beliau rahimahullah, amalan mereka-mereka yang terdahulu dalam memperbaiki dunia mereka dan memperbaiki agama mereka berbeda dengan amalan-amalan orang yang belakangan. Wa ulumuhum, ilmu mereka yang terdahulu dalam mentahqiq sesuatu, dalam meneliti sesuatu, aq'ad, lebih kokoh daripada yang belakangan. Maka yang terdahulu yaitu tahaqququs sahabah, ketelitian para sahabat dalam berpendapat, dalam berfatwa dengan ilmu syariat berbeda dengan ketelitian para tabi'in. Demikian pula berbeda tabi'in dengan tabi'it tabi'in. Wahakadha ilal an. Dan terus demikian sampai hari ini. Mana yang lebih lurus? Para sahabat. Mana yang lebih tepat dalam berfatwa? Para sahabat. Mana yang lebih bagus ketika berfatwa, berpendapat? Mereka. Karena mereka atqa. Lebih jauh dari dosa-dosa. Semakin banyak dosa, semakin berkurang, semakin berkurang. Wa man tala'a siyarahum wa aqwalahum. Siapa yang memperhatikan sejarah mereka dan ucapan-ucapan mereka, absaral ajab, akan melihat keajaiban. Yani perkara-perkara yang menakjubkan dalam masalah ini. Wa hakadzal amr binisbati lil ummati ba'dahum. Demikianlah perbedaan mereka dibandingkan dengan umat-umat setelah mereka. Di antara para sahabat yang paling bertakwa siapa? Hah? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Taib, lihat ketika turun ayat Allah Subhanahu wa taala, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kaana tawwaba. Beberapa sahabat, bahkan sebagian besar mereka, melihat ayat ini ayat gembira. Kalau datang kemenangan dari Allah dan pembukaan kota Mekah, manusia masuk dalam agama Allah berbondong-bondong, kabar gembira toh. Tapi Abu Bakar menangis. Menangis. Sampai mereka terheran, ya Abu Bakar, engkau kenapa menangis dengan ayat ini? Bukankah ayat kemenangan? Iya, kata Abu Bakar. Kalau sudah dimenangkan Islam, manusia sudah masuk dalam agama Islam dengan berbondong-bondong, Mekah sudah dibuka, kemudian Allah katakan di akhirnya, astaghfir, mintalah ampun pada Allah Ta'ala. Apa maknanya? Ini adalah kedekatan ajal Rasulullah SAW. Lihat, sangat-sangat jeli dalam memandang ayat. Baru mereka yang lain ikut menangis setelah itu. Iya, kalau sudah selesai tugas Rasulullah SAW, mau apa lagi? Dan itu adalah kedekatan ajal Rasulullah SAW. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Maka pujilah Allah, bertasbihlah, beristighfarlah. Allah Maha menerima taubat karena tugasmu telah selesai. Dan benar, tidak berapa lama setelah itu Rasulullah SAW wafat sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini barakallahu fikum, belum lagi apa yang pernah kita sampaikan tentang Abu Bakar Siddiq ketika beliau menjadi khalifah, ketika dibaiat pertama kali. Beliau pendapatnya tentara Usama berangkat. Para sahabat yang lain gelisah, ya Abu Bakar, ini keadaan dalam negeri masih demikian keadaannya. Banyak yang murtad dan sebagainya. Kenapa engkau mengirimkan tentara keluar? Kata Abu Bakar, yang memberangkatkan tentara Usama adalah Rasulullah SAW sebelum wafatnya. Maka aku tidak akan membatalkan apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Aku tidak akan meninggalkan satu sunnah pun yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau aku menyelisihi sunnah Rasulullah, aku khawatir aku akan sesat. Berangkat. Demi Allah, walaupun anjing-anjing Madinah mempermainkan gelang-gelang kaki istri-istri Rasulullah, aku tetap memberangkatkan tentara Usama. Dan ternyata tepat sekali. Ini yang dikatakan kecerdasan. Tepat. Sangat-sangat tepat. Sampai Abu Hurairah mengucapkan kalimat. Yang para sahabat lain menegur Abu Hurairah. Yang merasa itu berlebihan. Wallahi laula Abu Bakr istukhlif lama ubidallah. Sungguh, kalau bukan Abu Bakr yang jadi khalifah, Allah enggak akan disembah lagi setelah itu. Dua kali berbicara, tiga kali berbicara, sahabat mengatakan, ya Abu Hurairah, mah, cukup, cukup. Jangan berlebihan. Kata Abu Hurairah, lihat, ketika tentara Usama berangkat dengan perintah dari Amirul Mukminin Abu Bakar, mereka yang sudah siap-siap mau murtad, tidak jadi. Karena melihat pasukan Islam tetap solid, walaupun telah meninggal Nabi mereka. Romawi dan Persia juga yang tadinya sudah gembira ingin menyerang, tidak jadi. Melihat tentara kaum muslimin tetap solid. Dan semua suku-suku yang dilewati pasukan Usama, semuanya menjadi mapan kembali dalam Islam. Hikmah dari penegakan sunnah. Dan hikmah dari pendapat Abu Bakar Siddiq yang lurus. Sadid. Sadid dengan sin. Sadid. Lurus. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, dan masih banyak lagi mauqif-mauqif beliau. Mengapa kok beliau lebih tegas, lebih lurus, lebih jelas, lebih dekat pada kebenaran? Karena lebih bertakwa. Karena lebih bertakwa. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, disebutkan dalam kasus lain bahwa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika Rasulullah SAW bermimpi akan masuk ke Masjidil Haram. Latadkhulunna al-Masjidal Haram insyaallah aminin halika ru'usakum wa muqassirin la takhafun. Ketika sampai di Hudaybiyah dihalangi Quraisy, terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Dan di antara isi perjanjiannya, sekarang kalian harus pulang. Tahun depan baru boleh, dengan dikasih waktu 3 hari, tidak boleh lebih. Maka Rasulullah SAW menyatakan, kita pulang. Para sahabat terkejut. Ya Rasulullah, bukankah engkau sudah bermimpi? Dan mimpi Rasulullah adalah hak, bahwa kita akan masuk Masjidil Haram? Jawaban Rasulullah SAW persis seperti jawaban Abu Bakar, karena mereka gak berani langsung pada Nabi. Pertama mereka bicara pada Abu Bakar dulu, orang terdekatnya Nabi SAW. Ya Abu Bakar, kenapa kita pulang? Bukankah Nabi sudah menjanjikan bahwa kita pasti akan masuk Masjidil Haram? Kata Abu Bakar, apakah Rasulullah bilang tahun ini? Ya memang tidak. Lihat cerdasnya Abu Bakar. Apakah Rasulullah bilang bahwa kita akan masuk tahun ini? Ya memang tidak. Kalau begitu saya, sama seperti kalian, yakin pasti akan masuk. Walaupun bukan tahun ini. Ini namanya kecerdasan. Barakallahu fikum. Faqih. Baru mereka sadar. Ketika mereka datang kepada Rasulullah SAW, jawabannya sama. Apakah aku mengatakan bahwa kita akan masuk tahun ini? Tidak ya Rasulullah. Kalau begitu pasti kita akan masuk. Walaupun bukan tahun ini. Maka tahun depannya benar-benar masuk. Dan subhanallah, masuk dalam keadaan aminin. Sesuai dengan janji dalam mimpi. Janji Allah SWT dalam mimpi Rasulullah SAW. لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْشَاءَاللَّهُ آمِنِينَ آمِنِينَ aman. Kalau saat itu tadi di Hudaybiyah memaksa masuk, apakah masuk dalam keadaan aman? Tidak. Maka itu tidak sesuai dengan mimpi Rasulullah SAW. Tetapi ketika ada perjanjian Hudaybiyah, kemudian tahun depan kalian boleh masuk, dikasih waktu 3 hari, maka 3 hari tadi mereka aman menunaikan haji atau umrah saat itu dengan aman. Ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Demikian pula sahabat dibandingkan dengan tabi'in. Para tabi'in ketakutan melihat beberapa sahabat bersumpah untuk mati. Man yubayyi'uni 'alal maut. Siapa yang berbaiat padaku untuk mati? Kemudian berangkat 40 orang bersama Ikrimah merobek pasukan musuh ratusan ribu jumlahnya. Ini 40 orang saja. Sampai diistilahkan merobek karena dari depan sampai ke pasukan yang terbelakang tembus dan kemudian kembali lagi ke depan lagi. Pasukan mereka itu robek. Sehingga terbunuh hampir semuanya kecuali Ikrimah. Kemudian Ikrimah berkata lagi, "Man yubayyi'uni 'alal maut?" Siapa yang berbaiat padaku untuk mati? Berangkat lagi seperti itu. Kata tabi'in, bukankah Allah berfirman, "Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah?" Bukankah Allah berfirman, "Jangan lemparkan diri kalian pada kehancuran?" Ditegur oleh para sahabat. Kami tahu kapan turunnya ayat itu. Dan kami tahu di mana turunnya ayat itu dan kami tahu Rasulullah SAW apa ucapan beliau tentang ayat itu. Kami ketika setelah Fathu Mekah menyatakan pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sebaiknya kita berhenti berperang, berhenti berjihad, kita urusi urusan anak dan istri dan seterusnya." Ternyata kami ditegur oleh Rasulullah SAW dengan ayat yang turun, "Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah." Jangan lemparkan diri kalian pada kehancuran. Berarti jangan lemparkan diri kalian pada kehancuran adalah meninggalkan jihad. Maka berarti kalian melemparkan diri kalian pada kehancuran. Lihat. Jauh sekali yang dipahami oleh para sahabat dengan yang dipahami oleh tabi'in. Baru perbedaan sahabat ke tabi'in. Apalagi kepada yang bawahnya, yang bawahnya, yang bawahnya. Apalagi mereka-mereka yang asi, yang bermaksiat, yang hatinya tertutup dengan noda-noda hitam. Dia tidak bisa lagi melihat dengan benar kemana ayat ini, kemana ayat itu. Kembali kepada kita. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Disebutkan, wa man tala'a, siapa yang menyaksikan sejarah para sahabat, siapa yang menyaksikan ucapan-ucapan mereka, dia akan tahu betapa cerdasnya mereka, betapa faqihnya mereka dalam memahami agama. وهكذا الامر بالنسبه للامه بعدهم, demikianlah keadaan ummah yang setelahnya dan setelahnya. Berkata Al-Karawisi tentang Imam Ahmad rahimahullah, padahal Karawisi itu memiliki perkara yang menyimpang yang ditahdir oleh Imam Ahmad, artinya bukan kawan malah lawan. Tetapi apa kata dia, kata Al-Karawisi, "Inna Aba Abdillah rajulun salih misluhu yuwaffaq li isabatil haq." Sungguhnya Abu Abdullah, ini Imam Ahmad, adalah seorang yang saleh. Orang yang seperti dia, ucapannya sering tepat. Misluhu yuwaffaq. Orang yang seperti dia mendapatkan taufik li isabatil haq, untuk menepati atau menepati kebenaran. Orang seperti dia mendapatkan taufik untuk tepat dalam berbicara. Khonifidina azabullah, ini dari lawan, bagaimana dari kawan? Karena solehnya, sehingga ucapannya sering tepat. Dan Imam Ahmad rahimahullah pernah didatangi dalam keadaan beliau di penjara oleh fuqaha Baghdad. Bukan orang sembarangan, fuqaha, ulama ahli fiqih. Bukan satu, sekian fuqaha datang pada Imam Ahmad rahimahullah. Sampai kapan kita mau sabar kepada penguasa ini? Penguasa yang zalim. Penguasa yang sesat. Memaksa rakyatnya harus meyakini bahwa Quran itu bukan ucapan Allah, tetapi makhluk. Diciptakan oleh Allah. Imam Ahmad menyatakan, la al-Quran ucapan Allah, bukan makhluk. Sampai ditangkap di penjara. Dan manusia juga dipaksa. Yang tidak mau, ditangkap, dicambuk, di penjara. Maka fuqaha Baghdad datang pada Imam Ahmad. Wahai Imam, kenapa kita tidak melawan saja? Apa jawaban Imam Ahmad rahimahullah? La, jangan. Dimaul muslimin. Ma'amurukum wala ara dhalik. Jangan. Darah kaum muslimin. Aku tidak menyuruh kalian. Aku tidak sependapat dengan kalian. Aku tidak menyuruh kalian. Dimaul muslimin. Khanifidina azakumullah. Ini juga lurusnya pendapat beliau. Mengapa? Karena beliau melihat jauh ke depan. Ya mungkin tokoh-tokohnya yang sesat di penguasa itu, anggap mereka sudah sesat, layak untuk diperangi. Tetapi bawahannya, banyak yang cuma ikut-ikutan. Banyak yang hanya cuma ikut-ikutan, hanya nurut saja pada rajanya, pada penguasanya. Demikian pula tentaranya, yang mereka muslimin, sholat, puasa. Maka kata beliau, kalau kalian melawan, terjadi pertumpahan darah sesama muslimin. Darah kaum muslimin. Fitnah, ini fitnah. Kata fuqaha tadi, wahai imam, Bukankah kita sudah di dalam fitnah? Apa jawaban Imam rahimahullah? Qala na'am, walakin fitnatun khassah. Iya, tapi itu fitnah khusus pada pribadi-pribadi tertentu. Tetapi kalau kalian melawan, ammatil balwa, fitnahnya akan merata pada seluruh kaum muslimin. Lihat ikhwan ibn na'azakumullah. Ini namanya faqih. Dan ini dikatakan dengan lurus dalam berpendapat. Cerdas. Kalau tidak melawan, fitnahnya fitnah khosah. Imam Ahmad disiksa, satu orang. Imam Fulan ditangkap, satu orang. Si Fulan dibunuh, dua orang, tiga orang, empat orang. Atau lima orang. Selesai. Tetapi kalau melawan, berapa korbannya? Muslimin melawan muslimin. Berperang. Tidak sedikit. Ammat al-balwa. Bencana akan merata. Darah yang tertumpah semakin banyak. Bisa ribuan orang yang mati. Ini barakallahu fikum. Karena dikatakan tadi, rajulun salih, misluhu yuwaffaq li isabatil haq. Dia orang yang salih. Maka pendapatnya mendapat taufik dari Allah, menepati kebenaran. Pendapatnya lurus. Tetapi sebagian yang memang sahibul hawa, pendosa, lagi ahli maksiat, maka ketika dia baru dipanggil oleh polisi, kerahkan massa, cepat, sekarang juga, saya ditangkap ini. Apa pikirannya? Pribadinya. Pengen menyelamatkan dirinya. Akhirnya terjadi bentrokan polisi dengan massa, tertumpah darah, lebih banyak. Dianya gak diapa-apain. Cuma ditanya, kamu kenapa bicara seperti ini, bicara seperti itu? Khamilina azakumullah. Ini kebodohan. Limadha? Mengapa dia jahil, pendapatnya ngawur? Kenapa? Karena sudah tertutup hatinya dengan banyak dosa. Maka ukuran hak dengan batil tidak tepat. Pandangannya mana hak mana batil tidak lurus. Karena dia ternyata pendosa. Ternyata dia hanya mencari dunia dengan dakwahnya. Hanya mencari keuntungan dengan dakwahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada kita. Fatta'atu tahfadul mawjud wa tajlibul mafqud minal ilmi wal haqq. Yang namanya ketaatan, menjaga yang sudah ada dan menarik yang belum ada dari ilmu dan kebenaran. Saya ulangi ucapannya. Ketaatan, menjaga yang sudah ada dari ilmu dan kebenaran, dan tajlib, menarik, mengambil yang belum ada dari ilmu dan kebenaran. Sehingga dengan ketaatan itu, hak yang sudah ada pada diri seseorang akan terjaga. Ilmu yang sudah ada pada diri seseorang akan terjaga. Barakah. Yang belum ada akan didapatkan oleh dia dengan ketaatan. Akan didapatkan, bertambah, bertambah, bertambah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, Allah akan mengajari ilmu pada kalian. Au takfika iyyahu, atau Allah berikan kecukupan ilmu. Berkata Sufyan Ibn Uyainah rahimahullah, man amila bima ya'lam kufiya ma lam ya'lam. Kata Sufyan Ibn Uyainah rahimahullah, siapa yang beramal mengerjakan apa yang dia sudah ketahui dari ilmu, maka niscaya akan dicukupi oleh Allah apa yang belum diketahui. Dia ngerjakan apa yang sudah dia ketahui dari ilmu, maka Allah akan berikan kelengkapannya dari apa yang dia belum tahu. Ini barakah ilmu ketika diamalkan akan menambah ilmu. Barakah ilmu ketika diamalkan adalah menjadikan apa yang tadinya tidak tahu jadi tahu. Ketika tidak diamalkan, lupa. Apa yang pernah dia ketahui, lupa. Tetapi ketika dia amalkan, muncul pertanyaan. Kalau begini bagaimana? Tanya sama Ustaz. Saya kerjakan kemarin begini-begini, ternyata ada masalah begini. Oh, kamu salah, harusnya begini. Nambah ilmu atau tidak nambah ilmu? Nambah ilmu. Bertambah ilmunya. Karena ketika diamalkan, baru dia berpikir. Kenapa enggak seperti ini? Kenapa enggak seperti itu? Kok sepertinya ini harusnya seperti ini? Tanya, dapat ilmu. Kalau dia enggak amalkan, ya enggak tahu sama sekali. Bagaimana kalau dia amalkan, ada problem, ada masalah apa, dia enggak tahu. Wal ma'siyatu tudhhibul mawjud minal ilmi wa tamhaq barakatul intifa' bihi. Sebaliknya kalau kemaksiatan, tadi kan ketaatan. Memelihara, menjaga ilmu yang sudah ada dan mendapatkan apa yang belum ada dari ilmu. Adapun maksiat sebaliknya, tudhhibul mawjud, akan menghilangkan yang sudah ada dari ilmu. Wa tamhaq barakatul intifa', dan hilangnya barakah dari ilmu. Karena maksiat akan menghilangkan barakah dari ilmu atau menghilangkan sama sekali. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kata Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, inni la ahsibu ar-rajul yansa al-'ilm kana ya'lamuhu lil khathiyah ya'malaha. Aku sungguh menduga seseorang lupa ilmu adalah karena dosa yang dia kerjakan. Inni la ahtasib. Sungguh aku melihat, aku menghitung, aku menganggap bahwa seseorang yang lupa ilmu yang dia pernah ketahui kemudian lupa, itu adalah lil khathiyah, karena kesalahan dia, karena dosa dia yang dia kerjakan. Satu dosa yang dia kerjakan ada ilmu yang lupa. Bagaimana kalau dia naudzubillah pendosa, banyak maksiat, banyak ilmu yang hilang. Jadi bodoh dia. yang tadinya berilmu jadi bodoh, jadi dungu. Naudzubillah min dzalik. Walaupun kemaksiatan itu tidak terlihat di hadapan umum, kadang-kadang kemaksiatan yang zahir terlihat, berbuat dosa dan sebagainya, kemaksiatan-kemaksiatan. Tetapi ada dosa yang mengerikan tapi enggak terlihat, yaitu apa yang di dalam hati dari kesombongan, apa yang ada dalam hati dari ujub, bangga diri, apa yang ada dalam hati dari riya, dan itu adalah kesyirikan, dosa besar, bukan dosa kecil, tapi enggak terlihat. Dia selalu menampilkan dirinya paling soleh, menampilkan dirinya paling hebat, paling jujur, paling terpercaya, paling berakhlak, paling alim, ila akhirih. Tetapi dosa tadi ini yang tidak terlihat ternyata tiba-tiba merubah dia, berubah jadi bodoh. Pada kasus-kasus tertentu dia berfatwa dan fatwa yang ngawur, yang menyelisihi seluruh para ulama. Loh, kok orang ini kok jadi bodoh begini ya? Iya, kamu tidak tahu. Kalau dalam hatinya ada dosa besar yang dia kerjakan, yaitu kesombongan, ujub, bangga diri, maka kita na'udzubillah min dzalik, berlindung pada Allah dari sifat-sifat yang seperti itu. Jangan sampai kemudian tanpa kita sadari, semakin jahil, semakin bodoh, semakin bodoh. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wallahu subhanahu ja'ala mimma yu'aqib bihin nas ala dhunub salbal huda wal ilman nafi'. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan di antara balasan-balasan yang Allah balas manusia karena dosa-dosanya, di antaranya adalah dengan salbal huda. Na'udzubillah min dzalik. Di antara balasan Allah terhadap para pendosa adalah mencabut hidayah. Na'udzubillah min dzalik. Wal ilmin nafi', dan dicabutnya ilmu yang bermanfaat. Hati-hati, ini lebih mengerikan daripada azab-azab fisik. Orang berbuat dosa, ternyata dia tertimpa penyakit. Berbuat zina, terkena penyakit AIDS, itu azab. Makan riba, terkena musibah pada seluruh hartanya, hancur terbakar. Itu juga musibah, balasan, azab. Tetapi itu azab-azab fisik lebih ringan, sebesar apapun lebih ringan dibandingkan dengan balasan yang di dalam bentuk dicabut hidayah, dijadikan sesat oleh Allah Ta'ala. Kalau orang yang kena musibah tadi, penyakit AIDS misalnya, sampai dia sudah hampir mati, kalau dia sadar bahwasanya ini adalah azab karena aku berzina, maka dia mati dalam keadaan baik, mati dalam keadaan taubat. Demikian pula akilur riba, ini mungkin karena dosa saya makan riba dan sebagainya, maka mati dalam keadaan baik. Tetapi kalau diadab oleh Allah dengan dicabutnya hidayah, diadab oleh Allah dengan dicabutnya ilmu, maka dia tidak merasa kalau dia itu salah, karena dia sesat sudah, menyimpang. Masih dalam keadaan yakin kalau dia di atas jalan yang lurus. Ini lebih mengerikan dari yang tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu qulubuna ghulf bal la'anahumullahu bikufrihim. Kata Allah, mereka berkata, hati kami ada tutupannya, kami enggak bisa paham apa yang kalian ucapkan. Balanahumullah, bahkan Allah melaknat mereka dengan kekafiran mereka. Fanibidina azakumullah, sama seperti Yahudi yang Allah katakan, thumma qasat qulubuhum fahiyakal hijara. Dengan dosa mereka, dengan kemaksiatan mereka, dengan penentangan mereka, hatinya semakin keras, semakin keras, semakin keras, sampai seperti batu. Au ashad qaswa, atau lebih keras dari batu. Atau orang kafir yang Allah katakan, summun bukmun umyun fahum la yarji'un, buta tuli bisu. Allah jadikan ala qulubihim ghishawah, kami jadikan di hati mereka ada tutupan. Faman yahdihi min ba'dillah, siapa yang bisa memberi hidayah pada orang ini kalau sudah Allah sesatkan? Tidak bisa. Walaupun badan sehat, walaupun harta benda tidak hancur, masih utuh jumlahnya, masih kaya raya, miliarder, tetapi kalau sudah sesat, percuma. Hartanya menambah dia sesat. Kesehatannya menambah dia sesat. Waqala, dan juga Allah berfirman, wa mayush'irukum annaha idza ja'at la yu'minun wa nuqallibu af'idatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Dan apa-apa, wa ma yush'irukum, tidaklah mereka merasa bahwasanya ketika datang nanti mereka dalam keadaan tidak beriman. Ini ketika datang bukti-bukti, mereka tidak beriman. Wa nuqallib af'idatahum, kata Allah, kami akan balik hati mereka. Dan kami akan balik pula pandangan-pandangan mereka. Karena awalnya enggak mau percaya, maka niscaya walaupun ada bukti-bukti nanti mereka tetap tidak percaya. Ini Allah azab dengan disesatkan oleh Allah Ta'ala. Kami balik hatinya. Kami rubah, kata Allah, hatinya. Atau ayat lain, wa fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, di hati mereka ada penyakit, maka Allah tambah penyakitnya. Ini ketika dia memiliki penyakit, ya dosa-dosa, Allah tambah penyakitnya. Ini Allah sesatkan dia. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum, ketika mereka menyimpang, maka Allah simpangkan mereka. Artinya ketika mereka mencari jalan lain, Allah sesatkan mereka. Allah azab dalam bentuk Allah sesatkan mereka. Ini ikhwan ibn a'azakumullah, bentuk-bentuk azab, yaitu dicabutnya hidayah, disesatkan, dijauhkan dari jalan yang lurus, dan ini lebih mengerikan daripada azab-azab yang berupa fisik di dunia ini. Fala raiba annallaha yaftah ala qulubil awliya al-muttaqin wa ibadihi salihin bisababi taharati qulubihim mimma yakrahu. Tidak ragu lagi. Sebaliknya, Allah akan buka hati-hati orang yang saleh. Allah akan buka hati-hati para awliya, para muttaqin, hamba-hambanya yang saleh. Allah buka hatinya. Karena suci hati mereka, karena bersih hati mereka, maka ketika ada sesuatu yang jelek, Allah jadikan mereka sadar bahwa itu jelek. Menjauh. Mungkin dalam masalah ilmu tidak begitu alim. Mungkin dalam masalah hafalan Quran dan Sunnah belum banyak. Tapi hatinya bersih. Tidak maksiat, tidak berdosa, jauh dari dosa-dosa. Maka ketika ada sesuatu yang jelek, yang akan membahayakan dirinya, dia langsung sadar. Ah, masa iya seperti ini? Dia pegang, dia bawa kepada ulama, kepada asatidzah. Ustaz, bagaimana demikian? La, hadihi bid'atun. Ini bid'ah, muhdatsah. Alhamdulillah, selamat dia. Kenapa? Kok selamat dia? Karena hatinya bersih, sehingga Allah bukakan hatinya. Terasa kalau ini kayaknya gak benar. Tetapi karena dia sadar dirinya bodoh, dia tanyakan kepada ulama, dia tanyakan kepada asatidzah, apa benar yang seperti ini? Ini banyak, subhanallah. Sering saya dapati orang-orang yang seperti itu. Dalam masalah ilmu biasa-biasa saja, tetapi cepat tanggap dalam masalah bahaya. Dalam masalah bahaya. Ternyata orang-orang itu adalah orang yang hatinya bersih, tidak dikotori dengan dosa-dosa dan maksiat-maksiat. Rajin dia beribadah, dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Salatnya, puasanya, zikir pagi, zikir sorenya, masya Allah. Wattiba'uhum ma yuhibbuhu. Akhirnya orang ini mengikuti apa yang disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ma la yaftah bihi ala ghairihim. Allah bukakan bagi mereka apa yang tidak Allah bukakan pada orang lain. Wahada kama qala Ali. Dan ini persis seperti yang dikatakan oleh Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Al-fahmu yutihillahu abdan fi kitabih. pemahaman itu Allah akan berikan kepada hambanya dalam kitabnya. Pemahaman akan Allah berikan pada hambanya. Ya tentunya hambanya yang saleh ketika dia membaca Al-Quran. Wa fil athar, dan dalam athar disebutkan, man alima bima alim, man amila bima alim, awrathahu Allahu ilma ma lam ya'lam. Siapa yang mengamalkan apa yang dia tahu, maka niscaya Allah akan beritahu apa yang dia tidak tahu. Saya ulangi. Siapa yang beramal dengan apa yang dia ketahui, dengan ilmu yang dia ketahui, maka niscaya Allah akan berikan kepadanya ilmu apa yang dia belum tahu. Karena sudah tahu, dia amalkan. Maka yang belum tahu, Allah kasih tahu nanti. Contoh sederhananya adalah ketika seseorang datang ke masjid. Dia baru tahu satu ilmu saja. Masuk masjid harus sholat sunnah. Tiyatul masjid. Dia pegang itu. Dia masuk sholat. Ada saudaranya melihat. Setelah salam tekun. Kalau sholat menghadap sutra. Karena Rasulullah SAW menyatakan, falyadnu ila sutra. Dapat ilmu apa enggak dapat ilmu dia? Karena dia mengamalkan tahiyatul masjid yang sudah pegang, maka yang dia belum tahu dikasih tahu. Karena dia masuk sholat gitu aja tanpa sutra. Maka sahabatnya menegur. Mestinya kalau kamu sholat, mendekat pada sutra. Dapat ilmu. Khana bin a'azakumullah, kalau dia tidak mengerjakan sholat tadi, apakah ada yang ngasih tahu? Ya enggak ada. Barakallahu fikum. Itu salah satu contoh. Dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya. Siapa yang mengamalkan ilmu yang dia sudah ketahui, niscaya Allah akan kasih ilmu yang dia belum tahu. Semakin dia amalkan, semakin tahu lagi. Semakin dikasih oleh Allah ilmu. Semakin dimudahkan. Wa qad dalla al-Qur'an ala ghairi dhalik fi ghairi mawdi'. Dan Al-Qur'an sudah mengajarkan yang demikian bukan di satu tempat saja. Di banyak tempat dalam Al-Quran. Di antaranya, walau annahum fa'alu ma yu'adhuna bih, lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Kata Allah, kalau mereka mengerjakan apa yang sudah dinasihatkan pada mereka, niscaya itu akan menjadi baik buat mereka, dan akan menjadi ashadda tathbitan. Akan menjadi lebih kokoh. Apa yang sudah nasihatkan pada mereka, mereka kerjakan, akan semakin kokoh ilmu yang ada pada mereka. Wa idzan la'atainahum min ladunna ajran 'azima. Dan niscaya kalau begitu kami akan berikan pada mereka dari sisi kami pahala yang besar. Sudah menjadi kokoh ilmu yang sudah diketahuinya, ditambah pahala yang besar, masih ada yang ketiga. Walahadainahum suratan mustaqimah, dan kami akan berikan petunjuk ke jalan yang lurus. Ditambah ilmu, berikan petunjuk oleh Allah SWT. Faqad akhbara annahu man fa'ala ma yu'mar bihi yahdihillah suratan mustaqimah. Berarti dalam ayat ini Allah khabarkan bahwa siapa yang mengerjakan apa yang diperintahkan, siapa yang mengerjakan ilmu yang sudah diketahui, Allah akan bimbing dia ke jalan yang lurus. Itu janji dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat lain. Walladzina ihtadaw zadahum hudaw wa ataahum taqwahum. Siapa yang mengikuti hidayah, kami akan tambah hidayahnya. Siapa yang mengikuti bimbingan hidayah. Zadahum hudan, kami akan tambah petunjuk. Wa ataahum taqwahum, kami akan berikan ketakwaan padanya. Ini juga sama. Ditambah ilmunya. Dalam surat Muhammad ayat 18, ayat 17. Ayat lain dalam surat Al-Kahfi ayat 13. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Rabb mereka. Wa zidnahum huda, maka kami tambah petunjuk. Karena mereka mengikuti hidayah, kami tambah hidayahnya. Atau dalam surat Al-Baqarah ayat 2, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu adalah kitab yang enggak ada keraguan padanya. sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi dia bertakwa dulu, kemudian diberi petunjuk. Takut pada Allah Ta'ala, datang pada Nabi SAW, masuk Islam. Diajari atau enggak diajari oleh Nabi SAW? Diajari. Kemudian dia bertanya, bagaimana caranya sholat? Damai lagi. Mengamalkan ayat Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan pada ahlul ilmi kalau kau tidak tahu. Pertama lagi ilmunya. Dia kerjakan di hadapan Rasulullah dan para sahabatnya. Salah. Diberi petunjuk lagi. Dibimbing lagi. Ketika datang dalam keadaan jahil, dalam keadaan bodoh, enggak tahu apa-apa, dikira masih boleh berbicara. Ini rakaat berapa? Rakaat berapa? Allahu Akbar. Sambil ngomong, sambil sholat. Mereka sampai nepuk-nepuk pahanya. Untuk mengingatkan dia, diam. Tapi kan gak boleh bicara. Menepuk pahanya. Malah tambah banyak bicaranya. Wa thaqilatha ummiyah. Duhai ibuku kehilangan aku. Ada apa kalian ini? Kenapa? Kok gak mau jawab saya bicara? Gila akhirnya. Khamidin a'azakumullah. Setelah itu, diajarkan oleh Nabi SAW. Begini, yang namanya sholat. Tidak layak ada ucapan manusia. Tayib, dapat ilmu. Qanibdina azakumullah. Kalau kalian bertakwa, berusaha mengamalkan ilmu, niscaya akan bertambah ilmunya. Dengan banyak sebab. Dan tentunya sebab utama adalah karena belajar. Karena dia mengamalkan ilmu, yaitu wajib belajar. Wajib talabul ilmi. Fas'alu ahla dzikri. Tanyakanlah kepada ahli Al-Quran, kepada ulama, maka bertambah ilmunya. Ayat lain, hadza basairun linnasi wa hudaw wa rahmah liqaumin yuqinun, dalam surat Al-Jathiyah ayat 20. Ini adalah basair, ilmu buat manusia, dan petunjuk dan rahmat untuk siapa? Liqaumin yuqinun, untuk kaum yang punya keyakinan. Kalau dia punya keyakinan dalam hati bahwa ini hak, bahwa Quran hak, maka niscaya akan menjadi petunjuk bagi dia. Tapi enggak punya keyakinan, akan dicabut oleh Allah Ta'ala hidayah. Walaupun tadinya tahu jadi tidak tahu. Tetapi ketika dia punya keyakinan, Allah berikan basair, Allah berikan huda wa rahmah. Demikian pula dalam surat Al-A'raf ayat 203. Hadza basairu min rabbikum wa hudaw wa rahmah liqaumin yu'minun. Kalau tadi yuqinun, sekarang yu'minun. Ini adalah basair, basirah, ilmu dari Rabb kalian. Dan petunjuk dan rahmat buat siapa? Liqaumin yu'minun, untuk kaum yang beriman. Maka kalau kalian beriman, Allah akan tambahkan ilmu, Allah akan tambahkan petunjuk, Allah tambahkan basirah, ilmu. Dan masih banyak ayat-ayat yang seperti ini, dan juga hadis-hadis. Barang siapa yang mentaati perintah Allah, akan ditambah ilmunya. Siapa yang mengamalkan ilmu yang dia sudah ketahui, maka niscaya Allah akan beritahu dia apa yang dia belum tahu. Ini barakallahu fikum, janji dari Allah SWT fil Quran wa sunnah. Alhamdulillah selesai satu poin. InsyaAllah yang akan datang kita akan masuk pada poin yang ke-13. Yaitu al-ghaflah an su'alil hidayah. Saya mau tanya, bagaimana bertaubat dengan jujur? Saya sudah menjauh dosa-dosa masa lalu, tapi belum pernah menangisi dosa-dosa itu. Hati terasa sangat keras. Jazakallah khair. Khana bin na'azakumullah. seorang yang pernah berbuat dosa, maka pertama dia minta ampun pada Allah SWT dan menghentikan, bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan itu. Dan tidak perlu menceritakan dengan bangga pada siapapun. Simpan sendiri di dalam hatimu, dan itu jadikan sebagai pemacu untuk beramal saleh. Aman taba wa amana wa amila salihan. Siapa yang bertaubat, beriman dan beramal saleh. Sebagaimana Nabi juga menyatakan atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah kejelekan itu dengan kebaikan untuk menghapusnya. Maka apakah engkau menangis atau tidak menangis? Hendaklah engkau ikuti dengan amalan saleh. Perbanyak amalan saleh untuk menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Kalau dosanya berkaitan dengan uang dan harta, perbanyak sedekah. Kalau berkaitan dengan perkara-perkara syahwat, banyaklah berpuasa. Kalau berkaitan dengan perkara-perkara yang kurangnya ibadah, kerjakanlah ibadah-ibadah sunnah. Tenang. Itu yang semestinya. Bagaimana menasihati orang tua yang kuat hizbiyahnya? Masing-masing orang tua berbeda-beda keadaannya, maka yang paling tahu adalah anaknya. Yang jelas, hendaklah kalian jangan lupakan satu perkara, yaitu dia adalah orang tuamu. Kalau engkau menasihati seakan-akan dia temanmu atau adikmu atau anakmu, maka itu tidak akan berhasil. Justru yang terjadi adalah ketersinggungan orang tua kepada kamu. Kalaupun dia kafir sekalipun, Allah katakan wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Perlakukan dia di dunia dengan baik. Ini urusan duniawi saja. Kamu tetap membantunya kalau dia perlu bantuan. Kamu perlu memberikan ma'isyah kalau ternyata dia butuh ma'isyah. Di samping nasihat, insyaallah akan luluh. Insyaallah akan luluh. Bismillahi taala. Bagaimana nasihat ustaz? Sebagian orang tua mendidik anaknya dengan menekankan pada hafalan Al-Quran sejak dini, akan tetapi menyampingkan pelajaran yang lain, semisal akidah, fikih dan lain-lain. Dan lagi anak tersebut disekolahkan selain Ahlussunnah, seperti di rumah tahfidz. Ikhwan ibnina azakumullah. Ada dua perkara yang perlu diperhatikan dalam mendidik anak. Dan dua ini berbeda. Tarbiyah dan ta'lim. Tarbiyah dan ta'lim agak sedikit berbeda. Tarbiyah itu membiasakan baik. Sedangkan ta'lim itu mengajarkan ilmu yang belum tahu jadi tahu. Adapun anak-anak kecil, untuk disampaikan pemahaman, mungkin mesti susah. Maka lebih banyak tarbiyahnya. Pembiasaan. Maka pembiasaan ini harus berlaku 24 jam. Apa maknanya 24 jam? Artinya jangan mengandalkan sekolahan. Apalagi sekolahan hizbi. Yang akan terjadi terbiasa dengan yang jelek. Karena mereka memiliki kebiasaan-kebiasaan jelek. Kebiasaan yang salah. Padahal itu akan menjadi satu perkara yang terus terbawa sampai dewasa. Kebiasaan tadi itu. Maka para ulama selalu menyatakan bahwa didiklah adab sampai sekian puluh tahun. Ada yang mengatakan 20 tahun, ada yang menyatakan kurang, ada yang menyatakan lebih dari itu. Baru dikasih ilmu. 20 tahun, sudah diajari adab terus. Apa maknanya? Maknanya biasakan mereka dengan kebiasaan-kebiasaan baik. Maka kalau begini keadaannya, berarti orang tua berperan utama. Makanya jangan heran kalau anakmu itu akan mirip dengan kamu. Kamunya malas sholat subuh, anaknya juga akan begitu. Sering terlambat, anaknya juga akan sering terlambat. Kamu banyak membuang waktu kosong, anakmu akan begitu. Karena itu terbiah, dia akan melihat tiap hari. Maka biasakan kebiasaan-kebiasaan baik. Dengan contoh-contoh yang baik dan dengan Perintah-perintah yang baik. Bangun, ayo sekolah. Bangun, sholat. Bangun, baca Quran. Jam segini, terus. Ini namanya pembiasaan. Jangan dong, jangan seperti itu. Bilang assalamualaikum. Itu juga pembiasaan yang baik. Kalau masuk itu salam. Ditegur lagi. Enggak cukup sekali. Karena pembiasaan itu harus tiap hari. Sampai terbiasa. Itu enggak boleh. Itu namanya kurang ajar sama orang tua. Bangun kamu. Biarkan orang tua duduk. Itu adab. Diajarkan adab. Terus dididik adab selalu. Setiap ada yang salah adabnya diluruskan. Ada yang benar dipuji. Ah, bagus kamu. Itu namanya akhlak yang baik. Ini barakallahu fikum, walaupun teorinya mudah, tetapi pada praktiknya lumayan sulit. Nah, saya merasakan itu. Lumayan sulit. Karena harus dari dua sisi. Contoh yang baik dan ucapan yang baik. Ucapan yang baik, gak ada contoh yang baik, akan mengatakan, abi kok enggak? Ini barakallahu fikum. Sehingga hafalan, iya. Karena pemahaman masih sulit, dia masih kecil. Mau diterangkan masalah asma wa sifat, gak akan paham dia. Ya sudah saja. Katakan bahwa di mana Allah? Di langit, di atas, cukup. Gak lebih dari itu. Ringkas-ringkas saja. Tapi, para ulama dulu mendidik menghafal, menghafal, menghafal, menghafal. Kenapa? Karena pemahaman masih belum bisa nalar dengan baik. Nanti ketika suatu saat dia bisa nalar dengan baik, baru diterangkan. Makna ayat ini, makna ayat itu, makna hadis itu diterangkan. Sehingga ketika kecil wallahu ta'ala alam, harus lebih banyak pembiasaan, tarbiyah dengan adab-adab yang baik. Serta mengutamakan tahfidz. Menghafal ini, menghafal ini, menghafal ini. Kalaupun perlu diajarkan yang lain, hanya ringkas, simple, yang mudah dipaham. Khatib an-nas ala qadri uqulihim. Aja bicara seseorang sesuai dengan kadar kemampuannya. Ainallah bisama. Waman ana, engkau Rasulullah. Kan begitu. Rasulullah SAW ketika memanggil budak perempuan, hanya begitu kalimatnya. Ringkas sekali dan mudah dipaham. Taib. Maka jangan anggap remeh kalau engkau sekolahkan anakmu di sekolah-sekolah umum. Akan terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan jelek. Kebiasaan bercampur laki perempuan. Kebiasaan berbicara tentang urusan-urusan, na'udzubillah, urusan orang dewasa. Kebiasaan berbicara tentang laghwun. Nah, mau jadi apa kamu nanti kalau sudah besar? Ultraman katanya. Wallah terjadi. Demi Allah. Terjadi seperti itu. Kenapa sebabnya? Pembiasaannya. Kebiasaannya seperti itu. Yang selalu dilihat tiap hari itu. Maka terbiasa dengan itu. Bukan bercita-cita ingin jadi ulama. Ingin jadi. Nah. Pengen jadi Ultraman katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda mau tanya bagaimana caranya membedakan mana hal perkara yang pokok akidah dan mana perkara yang furu dan cabang. Dan juga mana yang termasuk ibadah dan duniawiyah. Karena bidah itu kan suatu yang baru dalam hal agama. Dan juga semua perbuatan baik jika diniatkan karena Allah. Jadi nilai ibadah. Khana bin a'azakumullah. Kalau perkara pokok dan perkara cabang. Maksudnya pembagian-pembagian ini bukan dari sunnah. Pembagian-pembagian itu. Karena sunnah Rasulullah SAW satu kesatuan yang gak bisa dipisah-pisahkan. Kalau kurang satu sunnah, keislamannya berkurang sedikit. Tidak sempurna. Ila akhirihi. Cuma perbedaannya ada yang wajib, ada yang tidak wajib. Ini sifatnya anjuran, ini sifatnya wajib. Itu saja mungkin. Kalau yang sifatnya anjuran ditinggalkan tidak mengapa. Tapi lebih baik kalau dikerjakan, dapat pahala. Sedangkan yang wajib, kalau ditinggalkan, dia akan dosa. Hanya saja, beberapa ulama yang terdahulu dari kalangan salaf, mereka mengumpulkan perkara-perkara yang mujma' alaih, yang sudah disepakati oleh seluruh para ulama, para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, itu sebagai usul, sebagai pokok. Maka disebut kitabnya As-Sunnah, atau Usulus Sunnah. prinsip-prinsip sunnah, isinya adalah perkara-perkara ijma, perkara yang masih diperselisihkan di kalangan salaf, maka tidak dianggap sebagai perkara usul. Enam. Tetapi asal muasal pembagian ini cabang, ini pokok, itu bukan dari Islam justru. Justru dari ilmu kalam. Pembagian, oh ini cuma cabang, ini pokoknya. Karena sesungguhnya semua penting. Imam Malik pernah ditanya oleh khalifah satu pertanyaan. Bukan oleh khalifah. Ditanya oleh seseorang di hadapan khalifah. Beliau tidak menjawab. Dan menjawab, la adri, saya tidak tahu. Si penanya tadi heran. La tadri, engkau tidak tahu? Padahal ini perkara sepele. Aku tanya bukan karena aku tidak tahu. Aku hanya ingin menasihati penguasa lewat lisanmu. Apa hukumnya ini? Ternyata Imam Malik menjawab, la adri, aku tidak tahu. Maka orang tadi terheran-heran. Engkau tidak tahu? Padahal ini perkara sepele, perkara kecil. Aku tahu sesungguhnya. Cuma aku ingin engkau yang berbicara agar khalifah diberi nasihat olehmu. Imam Malik marah ketika dikatakan ini perkara sepele, perkara kecil. Marah beliau. Laisa fid din, enggak ada dalam agama sesuatu yang sepele. Semuanya akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Asyahid bahwa beliau berkata tidak ada dalam agama ini perkara yang sepele. Semuanya penting. Walaupun kalimatnya furu', ini kan cuma cabang. Ini kan cuma kulitnya. La, semuanya penting. Jangan dianggap remeh. Agama kalian akan berkurang dengan berkurangnya satu sunnah. Akan berkurang dengan berkurangnya dua sunnah, tiga sunnah, empat sunnah, maka agama semakin berkurang, semakin berkurang, semakin berkurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan mengenai hadis sebaik-baik hasil usaha tangan sendiri, mana yang sebaiknya menjadi pegawai atau berdagang. Kalau ditanya mana yang lebih baik, menjadi pegawai atau pedagang, maka pedagang lebih baik daripada pegawai. Iya. Pedagang lebih baik. Tetapi pegawai tidak haram. Tidak mengapa. Yang jelas, dia tetap harus berpegang dengan kejujuran dan amanah. Jangan mencuri-curi waktu, tapi bayaran pengen sempurna. Tapi kerjaan, dia buang-buang waktunya dengan sembunyi-sembunyi, fa'ada haram. Apakah boleh membuat kaos-kaos dakwah seperti bertuliskan Salafi Jakarta atau RII? Kenapa Salafi Jakarta? Emang Salafi yang lain tidak mau? Salafi Cirebon tidak suka? Jangan berbau kedaerahan. Ucapkan saja kalimat-kalimat yang sifatnya baik secara umum. Nah, berpegang dengan sunnah keselamatan. Itu kan tidak ada unsur asobiah dengan Jakarta dan sebagainya. Jangan Salafi Cirebon hemat. Jangan begitu. Enggak ada unsur dakwahnya, malah yang ada unsur asobiahnya. Hidup Salafi Jakarta. Nah, Ustaz tulang jelaskan hizbiahnya Hasmi dan tokoh-tokohnya. Sudah kita jelaskan tadi secara ringkas. Harokah sunniyah. Yang saya katakan harokah bid'iyah. Karena dia membuat satu bayat yang dinamakan dengan ahad. Kemudian mengajarkan pula di pondoknya kitab-kitab yang menukil kitabnya atau ucapannya Said Qutb. Enam. Dan menganggap bid'ah istilah salaf, padahal istilah salaf dipakai oleh sejak sahabat dipakai. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan ana sebaik-baik salafmu kepada anaknya Fatimah. Ana khairu salafin, aku sebaik-baik salaf, kata Rasulullah SAW. Seorang mengatakan bahwa negara Indonesia adalah negara Islam, bukan negara Islam. Ya. Karena yang dipakai bukan undang-undang syariat Islam. Indonesia juga bukan negara kufar, karena setiap jengkal tanah dikumandangkan adzan. Lah terus negara apa berarti? Bukan negara Islam, karena yang dipakai bukan syariat Islam. Tapi juga bukan negara kafir, karena setiap jengkal ada kumandang adzan. Indonesia adalah darud da'wah. Baru dengar saya darud da'wah. Apakah benar pendapat seperti ini? Wallahu ta'ala alam, dari mana ini? Saya tidak tahu. Yang jelas, hukum-hukum yang diajarkan dalam sunnah tentang sikap kepada penguasa berlaku kepada setiap penguasa yang muslim dan dia tidak kafir dengan kufran bawahan. Itu saja yang perlu dicatat. Ketika pernah saya ditanya oleh seseorang yang kelihatannya dia memang kelompok-kelompok takfiri, kelompok-kelompok khawarij, kemudian dia berkata dengan bahasa yang seperti ini tadi. Saya tidak mau diajak debat. Maka saya mengatakan, saya tidak peduli istilahnya apa. Mau diistilahkan ini, istilahkan itu. Yang jelas penguasanya muslim. Kalau penguasanya muslim, kata Nabi, hendaklah kalian sabar menghadapi penguasa yang muslim. Titik. Selesai. Ya jadi negara Islam apa negara Islam? Itu istilah. Negara Islam apa negara muslimin? Negara Islam itu kalau syariatnya syariat Islam. Negara muslimin itu negara yang mayoritasnya muslimin. Alhamdulillah. Negara ini negara yang mayoritasnya muslimin. Dan dikumandangkan adzan di mana-mana. Dan Nabi SAW sebelum memerangi satu suku, satu kaum, Nabi menunggu sampai fajar. Tunggu. Ketika terdengar adzan, tidak jadi diperangi. Kalau tidak ada adzan, diperangi. Artinya sebagai tanda kalau itu adalah negara muslimin, adalah dengan adzan. Sehingga bushrakum, kamu istilahkan dengan istilah apapun, sami wala haraj, yang jelas kalau penguasanya masih muslim, maka dia penguasa muslim. Kalau penguasa muslim kita melawan dengan senjata, dengan kekuatan, maka yang terjadi adalah peperangan muslimin melawan muslimin. Dan itu fitnah. Dan itu adalah pertumpahan darah sama muslimin. Dan itu tidak dianjurkan la fil kitab wala fis sunnah. Tidak ada satu ulama pun yang membolehkan seperti itu. Baik, selesai. Jangan terbawa perdebatan mereka. Ini sampai jam berapa? Sampai asar? Ini banyak tulisan yang sama. Ada kecurangan di sini. 1, 2, 3, 4 sama semua tulisannya. Pertanyaan satu orang. Baik, yang lain kasihan. Bismillah, afwan Ustaz, ada Ustaz Salafi akan tetapi dia pendusta, makir. Dan sudah terbukti, apakah kita mengambil ilmu dan bermajlis darinya? Bismillahirrahmanirrahim. Khana fidana azakumullah, mudah-mudahan enggak ada. Mudah-mudahan enggak ada Ustaz Salafi yang kayak gini. Mungkin Ustaz Hizbi kali. Yang jelas, kalaupun ada, maka kedustaan itu adalah salah satu sebab tidak diterimanya riwayat. Dusta adalah salah satu dari sebab tidak diterimanya riwayat. Hanya saja kita harus membedakan antara seorang yang berdusta dan seorang yang tidak teliti dalam meriwayatkan riwayat. Itu berbeda. Kalau berdusta itu menyengaja berdusta, kadzab. Maka ini tidak pantas diterima riwayatnya. Maka enggak perlu ngaji sama dia, ngapain? Pendusta. Tetapi masalahnya, yang sering terjadi bukan itu. Dia dengar dari orang, dia sampaikan. Dia dengar dari muridnya, dia sampaikan. Padahal muridnya dengar juga dari murid yang lain. Dianya dengar lagi dari orang lain lagi. Dan ternyata tidak benar atau tidak persis seperti itu. Artinya, intinya benar, tapi tidak persis seperti yang diceritakan. Akhirnya yang menjadi korban berkata, kadzab, ustadz pendusta. Astagfirullah. Ini juga mengerikan. Padahal kekurangannya hanya dia tidak teliti dalam menerima berita. Maka ini tentunya tidak bisa sampai pada tingkat kadzab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menghancurkan sihir, santet, guna-guna, teluh yang dikirimkan tukang sihir atau dukun yang sudah dirasakan selama 4 tahun. Diruqyah. Diruqyah, dibacakan ayat-ayat ruqyah, ayat kursi, Al-Fatihah, ayat kursi, An-Nas, Al-Falaq, Surat Al-Baqarah. Enam. Kalau memang diketahui ada sesuatu, apa namanya, buhul-buhulnya, maka itunya pun dimusnahkan, dibakar. Misalnya ditemukan ada sesuatu benda aneh, maka kamu bakar dia, kamu buang ke air. Karena bisa jadi itu adalah simpul-simpul mereka, para tukang-tukang sihir. Wallahu ta'ala a'lam. Ketika diruqyah, jinnya bilang, saya tidak mau keluar dari tubuh ini sebelum dia mati, sebelum orang ini mati, karena jin tersebut sudah terikat perjanjian dengan dukun, katanya. Katanya jin, kan? Jin suruhan berkata, lebih baik aku dibunuh kamu daripada aku keluar juga dibunuh sama yang nyuruh. Qanibidina azakumullah, jangan pedulikan ucapan jin. Jangan percaya dengan ucapan jin. Kamu baca Quran, kamu tidak salah. Apakah dia mau keluar atau mau mati, terserah. Kalau kita baca Quran terus mati, apakah kita salah? Orang baca Quran kok salah? Baca Quran tidak salah. Barakallahu fikum. Walaupun dia jerit-jerit, terserah. Kita baca Al-Quran agar dia keluar. Apakah dia keluar ataupun mati, tidak peduli. Yang penting orang ini sembuh. Sehingga sebaiknya jangan banyak dialog. Berapa orang tertipu dengan jin-jin tadi. Bahkan ada anak muda yang ngerukyah, ternyata jinnya perempuan, ngerayu dan terbawa. Sampai datang kepada kita, tanya, bolehkah kita nikah sama jin, Ustaz? Kamu ini maksudnya apa? Nah, ini cuma tanya aja. Ternyata terbawa dia dengan rayuan-rayuan si perempuan ini tadi. Itu baru masalah rayuan syahwat. Belum lagi masalah syirik. Kata si jin tadi kepada seseorang juga yang meruqyah, kasus juga terjadi. Jin tadi bilang, saya akan keluar atas namamu. Saya akan keluar memenuhi titahmu. Engkau adalah apa yang aku... Kalimat peribadatan. Kami, aku akan menjadi budakmu. Aku akan menghambakan diri kepadamu. Ila akhir. Kalau orang ini mengatakan, oh ya bagus, keluar. Jadi tagut dia. Kenapa? Karena tagut senang disembah. Jin tadi ingin menyembah yang meruqyah. Dia gak sadar kalau itu adalah pancingan juga dari syaitan. Itu juga mengerikan. Ada lagi contoh lain yang juga terjadi di Cilacap sana. Jinnya nurut dan minta maaf sama gurunya. Masya Allah, berhasil berarti kan ngerukyahnya. Tapi bahayanya kadang dialog tadi. Ustaz, saya bertaubat, Ustaz. Saya betul-betul minta maaf yang banyak. Dan saya insya Allah akan bantu Ustaz. Dimanapun Ustaz berada, saya akan bantu. Apa yang saya bisa bantu, saya bantu. Dah, keluar. Tiba-tiba anak itu kesurupan lagi di suatu hari. Dan nyatakan, Ustaz, Ustaz, Ustaz. Ada tamu, Ustaz, di terminal. Sebentar lagi mau kesini. Ustaz, Assalamualaikum. Hilang lagi, sadar lagi orang tadi. Betul datang tamu. Sampai Ustaz tadi kayak dukun, tahu. Ada orang, oh, kamu datang dari terminal begini ya? Pakai mobil ini ya? Kok tahu, Ustaz? Ya, tahu lah. Datang lagi, Assalamualaikum, Ustaz. Kesurupan lagi orang tadi. Manggil, Ustaz, Ustaz, datang lagi. Ada apa lagi? Oh, Ustaz ini. Akhirnya kerjasama si Ustaz dengan jin tadi. Persis kayak dukun-dukun yang lain. Ini juga na'udzubillah fitnah. Sehingga sudahlah. Biarkan dia di alamnya, kamu di alam sendiri. Artinya tidak diajarkan untuk bantu-membantu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa." Ada orang-orang dari kalangan manusia minta bantuan pada sosok-sosok dari jin akhirnya jin tadi bertambah sombong dan manusianya bertambah dosa. Ini menunjukkan dilarangnya. Tidak boleh kita bekerja sama dengan jin. Cukup ya, sudah terlalu banyak yang kita jawab. Barakallahu fikum, nasallahu taufiq wal afiyah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.